waktu pertama jumpa, kesan itu telah ada di hati. Dan nyatanya kau simpati. Kini ku sampaikan salamku murni dari hatiku, sahabat. Semua yang kau beri, terima kasih. Dan nyatanya kau simpati. Kini ku sampaikan salamku murni dari hatiku, sahabat. Semua yang kau beri, terima kasih. Terima kasih.